dibacat. Behar, behar. Tu'tabaru bid'atan. Bid'atan. Bid'atan munkaratan manhiyan anha. Wa in qala biha fulanun aw fulanun aw fa'alaha min fi'liha min an-nasi ma damat kharijatun. Memangnya antum apa? Aw fa'alaha man manasi antum wa in qala biha fulanun aw fulanun aw fa'alaha man fa'alaha min an-nas ma damat. Madamat terus lo kok beda mana dia tuh apa panji kalau dia ana kharijuhu bukan kharijatun ya enggak apa-apalah ayo buku antum berapa harganya 13.000 sih masyaallah ya lanjut fala ya'budullahu illa bima syuri'a ala lisanin atau boleh illa bima syuri'a boleh ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal khurafat kulluha amalun batilun wa naqsun wadolalun ala man ata biha wa in kana yaqsidu biha al-khayra wa yuridu al-ajra fa innal ibrata laysat bil maqasid bil maqasid wa innamal ibratu bil ittiba'i wal ta'ati wal inqiyadi walau kunna ahraran na'ti bima nasha'u wa nastaqtiru min al-ibadati ma nasha'u lamnya lam jawab laulah manya mana fi lamah tajna tajna ila bi'tabi rasul sallallahu alaihi wasallam baik santa ya kata Syekh Shalal Fauzan fal ityanu bi ibadatin lam yashra'ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'tabaru bid'atan. Ingat ya, naiful fa'il dari tabaru itu bukan bid'ah. Ya, tetapi ibadah yang tidak disyariatkan Rasul itu. Ibadah lam yasra'ha Rasuluhu. Nah, itu naiful fa'ilnya. Paham itu? Taib. Ya. Ikhwas sering kejebak sini. Tabaru bid'atun dibaca. Bid'atan. Ya. Maka, melaksanakan ibadah itian, ya, atau yati itianan, di sini maksudnya fi'lun. Maka melakukan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW, maka itu dianggap sebuah bid'ah. Mungkar. Yang mungkar, manhiyan, dilarang. Wa in qala biha fulanun aw fulanun. Walaupun itu dikatakan oleh fulan atau fulan. Ya, ini bid'ah. Bid'ah yang disepakati. Nanti repot. Sekalinya ada ulama ngomong bid'ah, yang lain tidak. Wah, antum langsung mencap itu sebagai bid'ah. Wa in qala fulanun aw fulanun. Bersedekap ya selepas ruku i'tidal itu bid'ah kata Syekh Al-Albani. Para ulama yang lainnya enggak menyatakan itu bid'ah. Nanti antum mengatakan Syekh bin Bas enggak menyatakan bid'ah. Wa in qala fulanun aw fulanun. Enggak demikian. Tapi bid'ah yang disepakati. Taib. Aw fa'alaha man fa'alaha minan nas atau orang yang melakukannya dari kalangan manusia madamat. Nah ini beda ini. Antum apa? Kharijah. Itu ya. Kalau di anak madamat kharijuhu amma ja'a bihi ar-rasul. Kalau antum madamat kharijatun itu berarti. Kharijah itu isimnya. Isim damat. Ya. Dari ya, khobar bisa dari amma. Madamat bisa juga khobar juga nanti isim damatnya itu apa ya ibadah berarti ibadah Tapi beda ini tulisannya. Di sana bukan khorijatun, khorijatun, khorijatan. Khorijuhu pakai domir ha. Ya. Ya, yang sama buku saya siapa sih? Suyudi aja. Mantap juga. Sebenarnya yang betul khorijat pakai ta ya. Ya, ada kalanya buku yang lebih murah benar itu. Ya. Ya. Maka wa in qala aw fa'ala, nah madamat selama ibadah tersebut ya itu berasal dari Rasul, keluar itu berasal dari apa yang dibawa Rasul ya, atau keluar selama ibadah tersebut keluar dari apa tidak termasuk dari apa yang dibawa Rasul, maka itu adalah bid'atun wa dalalatun. Fala yu'badullahu, maka Allah tidaklah diibadahi illa bima syara'a. Allah tidaklah diibadahi kecuali apa yang Allah syariatkan ala lisani rasulih, melalui lisan rasulnya alaihi wasallam. Wal muhdatsatu wal khurafat, maka segala macam muhdatsat, khurafat ya. Kulluha amalun batil, semuanya amal batil. Wa naqsun, semuanya itu pasti kurang. Dolalun, pasti ada kesesatan. Alaman atabiha, bagi siapa saja yang melakukannya. Wa in kana yaqsidu biha al khaira wa yuridu al ajra, walaupun yang melakukannya memaksudkan kebaikan, menginginkan pahala. Fa innal ibrata, maka yang jadi acuan adalah laisat bil maqasid, bukan maksud tujuan. Wa innamal ibratu bil ittiba'i wa ta'ati wal inqiyad, namun yang jadi acuan itu adalah ittiba' kita, ketaatan dan ketundukan. Walaupun na ahraran, seandainya kita bebas mengekspresikan na tibi nasya'u, kita bisa melakukan apa saja yang kita kehendaki. Wa nastaktsiru min al ibadat, kita bebas memperbanyak ibadah ma nasya'u sebagaimana yang kita inginkan. La mahtah dajna ila bi'atsatir rasul sallallahu. Kalau begitu kita enggak butuh lagi kepada diutusnya rasul. Ah, demikian. Taib ya. Lanjut. Nah, dibaca di sini. Hafid, hafid, baca hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarif rahimahullah ta'ala, walakin bin rahmatillahi bina lam yakilna ila ulina wa lam yakilna ila ulanin wa ulanin. Oh, ulan. Allan. Itu pasangan si ulan, pokoknya allan gitu. Itu marad isim makan dari radda yaruddu, raddan isi makannya maraddun. Sallallahu alaihi wasallam. Fainnahu lam yashhad annahu rasulullah. Lam yashhad shahadat al-haqiqiyyah. Lianna alladhi yashhadu annahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam shahadat al-haqiqiyyah yattaqidu bima yataqayyadu. Yataqayyadu bima sha'ahu. Wala yahduthu shay'an min 'indihi. Wala yuhdisu syai'an, wala yuhdisu syai'an min 'indihi aw yattabi'u syai'an muhdathatan mimman sabaqahu. Muhdathan mimman sabaqahu. Taib. Nah, hadza ma'na syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah laysat alfadhan tuqalu bil lisan faqat min ghairi izami wa min ghairi amali wa min ghairi taqayyudin bima jaa bihi hadha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, lakin min rahmatillah, namun ya, karena rahmat Allah bina kepada kita, lam yakinna ila ukurina, maka Allah tidaklah menyerahkan ibadah itu kepada akal kita. Walam yakilna ila fulanin aw allan minan nas, Allah tidak menyerahkan bagaimana ibadah tersebut, Allah tidak serahkan wakilkan kepada si fulan allan. Li anna hadhihi al-umura maradduha ila syar'i ila syar'i ila syar'i ila Allah wa rasulih. Karena perkara ini semua, perkara ibadah, tempat kembalinya adalah syariat kepada Allah, kepada Rasul. Wala yanfa'u biha minha illa ma kana muwafaqan. Ya. Atau muwafiqan. Nah, maka tidak bermanfaat dari ibadah tersebut kecuali yang selaras lima syara'ahu Allah wa rasuluh, dengan apa yang Allah syariatkan. Ya. Dengan yang apa yang Allah syariatkan. Nah. Baik. Fa fi hadha al-ibtida'i an jami'il bida'i wa min ya, kemudian ya, maka tidak bermanfaat itu semua kecuali jika selaras dengan apa yang Allah syariatkan dan yang Rasulnya syariatkan, dan pada dan juga fa fi hadha al-ibtida' an jami'il bida', dan sikap menjauhi ini semua dari ya, menjauhi segala macam bid'ah dalam beribadah. Maka man ibtada', barang siapa yang mengada-ngadakan, membuat bid'ah sesuatu hal dalam agama ini yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul, berarti dia tidak dianggap bersyahadat atau syahadatnya tidak sempurna. Maka belum sempurna syahadatnya, yaitu dia mempersaksikan annahu Rasulullah. Ya, lam yashhad syahadata al-haqiqata. Berarti dia belum dianggap bersaksi dengan persaksian yang hakiki. Li'anna alladhi yashhadu, karena orang yang mempersaksikan bahwasanya beliau adalah Rasulullah dengan persaksian yang hakiki, maka ia taqayyadu bima syara'ahu. Maka dia taqayyad. Ya. Maka dia akan mentaati dengan apa yang beliau syariatkan. La yuhdisu syai'an, dia tidak akan mengada-ngadakan sesuatu hal min indihi, dari dirinya sendiri, kantongnya sendiri, atau dia mengikuti sesuatu hal yang diadakan dari orang-orang yang sebelumnya. Inilah makna syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, maka makna syahadat ini laisat al-fadhan, bukan sekedar lafaz-lafaz semata yang diucapkan dengan lisan saja, tanpa ada iltizam, keharusan, konsekuensi, tanpa ada amal pengamalan, ya, tanpa ada ketaatan dengan apa terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa dalilu salati wa zakati tafsiru tauhid wa tafsiru tauhid. Dalil salat, zakat dan tafsir tauhid ialah firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Baik. Baca itu syarahnya itu di footnote 39 kalau di buku saya. Ya. Iqbal, udah lama antum enggak baca Iqbal. Iqbal di Puturget masih? Masih. Yang di SD itu yang berhenti. Tapi belum di ACC berhenti. Hah? Antum kayak pegawai negeri aja. Kayak ACC segala. Katanya mau nikah. Katanya mau nikah. Enggak. Ntar deh, baca dulu deh. Ntar wawancaranya nanti. Insyaallah. Antum udah nikah belum? Udah. Waduh, udah pada nikah, Bang. Ente doang belum ini. Insyaallah. Ayo. Man farraha. Iqalan. Iqalan. Wa fi riwayatin. Wa fi anaqan. Anaqan. Kanu yuaddi Ada yuaddi. Bersambung dengan waw jamak gimana? Yuaddun. Yang benar bacanya Iqbal. Laqataltuhum. Hadhihi al-ayat. Wa ma umiru illa li ya'budu Allaha mukhlishina lahu al-din. Nah, hasbuk dibuka. Baik. Fa salatu hiya ruknus tsani, maka salat kata Syekh adalah rukun yang kedua dari arkan Islam, dari rukun Islam. Wa zakatu hiya ar-ruknus tsalits. Nah, zakat rukun yang ketiga. Wa hiya qarinatu sholati fi kitabillah, maka zakat ini dia senantiasa mengiringi sholat di Al-Qur'an. Sholat amal badan, zakat amal harta. Ya, Abu Bakar As-Siddiq berkata, demi Allah, la uqatilanna man farraqa baina sholati waz zakat. Demi Allah, saya akan memerangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Ya. Ini ketika Umar bin Khattab menyatakan, oh ya Abu Bakar, mereka yang gak bayar zakat itu kenapa diperangi? Mereka kan masih bersyahadat, mereka kan masih sholat. Ya. Abu Bakar menjawab ini. Ya. Karena ini la ilaha illallah itu punya hak. Haknya salah satunya apa? Sholat dan zakat. Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ya. Wa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Fa in fa'alu dzalik baru asalu minni dimam amwaluh. Nah. Jadi haknya itu adalah hak la ilaha illallah adalah kata Abu Bakar apa? Salat dan zakat. Lamam tana'a unasun, ketika sebagian orang menolak min daf'iz zakati, menolak membayar zakat ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatalahum Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Abu Bakar memerangi mereka, diserang sama Abu Bakar. Wa qala wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakati. Wallahi law mana'uni iqalan. Kata Abu Bakar. Wa fi riwayatin anaqan kanu yaduna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, laqataltuhum alaihi. Masyaallah. Demi Allah, saya akan memerangi mereka, orang-orang yang membedakan salat dan zakat. Demi Allah, seandainya mereka tidak mau membayar ternak pakai ikol, pakai tali. Ya, dahulu di masa Rasulullah mereka bayar ternaknya, misalkan haul ternak setahun, misalkan kambing. Ya, nisabnya berapa? 40 kambing. Selama haulnya nyampe setahun masih 40, bayar ternak kambingnya berapa? Satu digiring di masa Rasulullah plus ikol pakai tali. Di masa Abu Bakar enggak pakai tali. Kata Abu Bakar, perangi gitu gara-gara tali. Bukan masalah talinya. Lihat, berarti sudah ada yang berkurang dari syariat. Wa fi riwayatin anaqan. Dalam riwayat yang lain anaqan. Anaqan itu jamak dari apa? Anuk ya. Anuk. Dia bentuk kambing yang ma'is, yang itu, yang betina, mu'annas. Tayyib. Sebelum berumur setahun. Yang belum berumur setahun. Nah ini. Anak. Yang kanu yu'aduna hadir Rasulullah SAW. Yang mereka dahulu membayarkannya kepada masa Rasulullah SAW. Laqataltuhum alaihi. Maka aku akan memerangi mereka karena hal tersebut. Maka zakat hakun wajibun fil amwal. Hak yang wajib pada harta, wahia ruknun min arkanil Islam. Zakat adalah salah satu rukun di antara rukun Islam, dan dia senantiasa mengiringi sholat di Al-Qur'an dan di banyak ayat. Wa fi katsirin minal ayat, minha hadhil ayati. Minha hadhil ayatu. Di antaranya adalah ayat ini. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas, maksudnya dengan memurnikan ibadahnya pada Allah, hunafa, ya, dalam keadaan mereka hunafa, hanif, senantiasa menghadapkan diri mereka dalam ibadah pada Allah, berpaling dari selain Allah, dan selama mereka yuqimus shalah, menunaikan shalah, yu'tuz zakat, membayar zakat. Baik, paham sini ya? Lanjut sini. Ya. Siapa? Dibaca berikutnya. Paris. Baca Paris. Paris tadi dibaca ya pagi ya? Nah, yang tadi dibaca Mukhtasar Zadul Ma'ad siapa? Paris. Apa? Dimas siapa lagi? Nugraha. Arga baca Arga. Dalil tauhid fi awwaliha fi qaulihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi dalil tauhid ialah di awal ayat Allah, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah pada Allah dengan ikhlas. Dengan ikhlas bukan definisi orang awam ya. Ikhlas legowo, rela, bukan, tapi memurnikan ibadah pada Allah. Inilah tafsir tauhid, yaitu beribadah pada Allah dengan ikhlas. Watarku ibadati ma siwahu, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Maka agama dan tauhid dan ibadah itu maknanya sama. Ya. Agama, tauhid, ibadah. Mukhlishina lahuddin, nah itu. Mukhlishina lahut tauhid, liddin berarti mukhlishina lahu ad-dina at-tauhida al-ibadata, itu maknanya sama. Mukhlishina lahuddin. Antum namanya siapa? Rahmat. Rahmat. Remon. Remona. Remonani. Ada dua Remon. Insyaallah. Remon. Ada dua nih. Ya, insyaallah. Ah, kalau Adina itu irupnya apa? Remon awal. Irobnya apa? Mukhlisina lahuddina. Adina irobnya apa? Biasa kalau anda salam kenal itu nanya irob. Ah, mukhlisina lahuddina. Adina apa irobnya Remon? Hah? Mikir dulu. Wah. Ayo. Satu, dua. Ah, ada hitungan itu. McGregor aja dihitung dulu tuh waktu kalah sama siapa? Itu. Hah? Maf'ul bi, mana amilnya? Amilnya mana? Nah, repon yang ini, amilnya mana? Mukhlisin, isim fa'il beramal amal fi'il, mukhlisin. Baik, mukhlisin lahuddin. Maka ibadah ya, mukhlisin lahuddin mana ada ibadah. Inilah tafsir tauhid. Tidak sebagaimana dikatakan oleh ahlul kalam. Ya, yang menyatakan tauhid itu adalah ikrar, pengakuan, penetapan bahwasanya Allah adalah sang pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan. Ini tauhid rububiyah. Musyrikin Quraisy juga mengakui hal ini kan? Nah, wal matlub, namun yang dituntut dalam definisi dan pengamalan tauhid adalah tauhid uluhiyah. Alladzi da'at ilaihi ar-rusulu, yang diserukan, didakwahkan oleh para rasul. Maka seorang muslim tidaklah dia menjadi seorang muslim yang hakiki illa idza ja'a bih, kecuali jika dia ya membawa tauhid yang uluhiyah. Amma man ja'a bi tauhidir rububiyyah faqat, ada benar orang yang membawa tauhid rububiyah saja. Fa hadza laisa musliman, maka ini tidaklah termasuk muslim. Bidalili annal musyrikina, dengan dalil bahwasanya musyrikin dahulu, musyrikin Arab ya, zaman Quraisy, ya'taqidun wa yantiqun, mereka pun meyakini bahkan mengucapkan bihi ya'taqiduna, meyakini rububiyah, mengucapkan tauhid rububiyah. Wala in sa'ata man khalaqa samawati wal ard, wala in sa'ata man yarzuqukum, ya, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengucapkan fasayaquluna Allah la yaquluna Allah ya'tarifuna bih, mereka pun mengakuinya. Namun hal ini semua lam yadkhiluhum fil Islam, tidaklah memasukkan mereka ke Islam. Wa lam yamna' min qatlihim, dan tidaklah mencegah untuk diperangi mereka. Wa subiya amwaluhum, ini sepertinya salah tulisnya. Ini kan dari fi'il apa? Sabayasbi. Sabayasbi. Kalau subiya amwaluhum, tayyib. Saya lebih, ini mungkin salah tulisnya. Mungkin gini. Wa saba amwaluhum tauhiduhum hada. Karena ketika subiya amwaluhum, nanti tauhidnya repot sebagai apa? Ya. Ini mungkin salah tulis. Dikasih ya, ya, ya-nya dikasih ya. Sabah yasbi itu kan ya, menahan, menangkap, apa lagi ya, menyandra gitu ya. Nah kalau subya amwaluhum, maka harta mereka disandra. Nah bagusnya sabah amwaluhum tauhiduhum. Nah, jadi fa'ilnya tidak dihadaf yang dikatakan majhul. Itu ini kan transkrip kalau nggak salah ya, ya transkrip ya. Nah, ya mungkin ini ya, nah, mungkin aslinya sabah amwalahum tauhiduhum, maka tauhid mereka ya, tauhid mereka menghalangi mereka, menghalangi harta mereka ya. Artinya apa? Ketika mereka bertauhid, maka harta mereka ya akan terjaga. Tapi, namun ketika mereka tidak bertauhid, maka mereka diperangi, harta mereka sebagai ghanimah, istri mereka juga sebagai ghanimah, ya, anak-anak mereka juga tertawan. Kenapa? Karena li'annahum laisu muwahhidin, karena mereka bukanlah ahli tauhid. Lama asyraku billah, tatkala mereka berbuat syirik kepada Allah fil ibadah, dalam ibadah. Inilah tafsir tauhid dari Al-Qur'an, bukan dari kitab si fulan dan fulan. Semisal kitab Al-Jauhar, Jauharu Tauhid, kitabnya Ash'ari, atau kitabnya Mawakif ya, kitab tentang ilmu kalam, kitabnya Mu'tazilah, atau kutubu ulama il kalam, atau kitab-kitab ulama kalam yang lainnya. La yukhadu tafsiru tauhidi min hadihil kutubi, maka tafsir tauhid tidak diambil dari kitab-kitab semacam itu. Wa innama yukhadu min kitabillah wa min sunnati rasulillahi s.a.w. wa min kutubi ahli sunnati wal jamaah. Namun tafsir tauhid diambil dari Al-Qur'an, sunnah, dari kitab-kitab para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, alladzina yatamassakuna bikitabillahi wassunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. yang mereka berpegang teguh dengan Quran, Sunnah Rasulullah SAW. Nah, panji. Betul. Mutatallibat. Mutatallibat salati. Hada lam yusalli. Walihada qala sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Lil musii fi salatihi alladhi la yatma'innu fi salatihi qala lahu irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Laisa maqsudan surat as-salati min qiyami Laisa maksudan ulang. Laisa maksudan suratu. Suratu salati min qiyamin wa ruku'in wa sujudin wa julusin faqat. Laisa hadal maksudan. Balil maksudu an yukta biha kama syara' Allah subhanahu wa ta'ala Mustawfiyatan li kulli mutatallibatiha asy-syar'iyyah. Thumma dzakara dalil az-zakati bi qawlihi ta'ala wa yu'tuz zakata ay yadfa'u az-zakata lil mustahiqina laha alladziina dzakarahumullahu ta'ala bi qawlihi إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفات قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. سيبول miliaratin watamaha zakatan falatakunu zakatan hatta tudu'a fi mawadi'iha allati asarha Allah ta'ala fiha. Hada ma'na ita'i zakati wa aydan fi waqtiha ay yukhrijuha waqta wujubiha la yatabaqu wa la yata'akhkharu wa yatakasalu tayyibatan biha nafsahu ay la yu'tabaruha mughraman aw khasaratan wa innama yu'tabaruha mughniman lahu maghnaman lahu. Hadi umur antaratu hiya dinul qayyimati ad-dinu al-millatu al-qayyimatu. Al-qayyimatu nanti ada lagi itu ad-dinu al-qayyimat ad-dinu al-millatu ad-dinu al-millatu al-qayyimatu sifatun limawsufin mahdufin taqdiruhu dinul millati al-qayyimati ay al-mustaqimat ay al-mustaqimati hadha dalilu salati wa zakati wa tafsir wa tafsir tauhid wa tafsiri wa ya wa tafsiru dal ma'tufnya ke dalil wa tafsiru at-tauhid. Nah. Baik, barakallahu fiik. Dari mana tadi ya? Hah? Dalil salat ialah firman Allah yaqimus salah. Maknanya ialah ayatu biha kama amara Allah, yaitu seseorang mereka mengerjakannya sebagaimana yang Allah perintahkan dengan syarat-syarat, rukun-rukun dan wajibnya. Adapun salat semata sebagai bentuknya salat aja, maka itu tidak cukup. Oleh hada lam yakul, oleh karena itu Allah tidak berfirman uyusallu. Ya. Allah tidak berfirman wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yusallu, tidak, tapi wa yuqimus salata. Ya. Baik. Ya. Bal qala wa yuqimus salata. Maka salatlah tidak dianggap sebagai salat yang qa'imah, yang sudah ditegakkan, kecuali jika telah melaksanakan salat sebagaimana yang Allah perintahkan. Dengan ruku, sujud, rukun, syarat, wajib, dengan ikhlas. Adapun orang yang sholat, sholat bentuknya sholat aja, ya, di waktu kapanpun yang diinginkan, tanpa ada toharo, tanpa ada tumanina, ya, dan dia pun tidak mengerjakan mutatallibat itu tuntutan sholat, rukun, syarat. Ya, berarti orang ini lam yusolli, tidak dianggap tidak sholat. Oleh karena itulah Nabi SAW bersabda kepada orang yang salah sholatnya, yaitu orang yang tidak tumakninah dalam sholatnya, Nabi bersabda, balik lagi kamu, irji sholli fasholli, sholat lagi sana, fa innaka lam tusholli, kamu belum sholat, dianggap gak sholat. Padahal sudah sholat, datang lagi kepada Nabi, sholat lagi kamu belum sholat. Dia sholat lagi, balik lagi kepada Nabi, sholat lagi kamu belum sholat. Bingung dia. Ya, maka bukanlah maksudnya itu suratus salati, suratu. Laisa maqsudan suratus salati. Ya. Maka bukanlah maksudnya mengerjakan salat semata dari qiyam, ruku, sujud, duduk faqat saja, bukan. Ya. Laisa hadza al maqsuda. Bukan itu maksudnya. Namun maksudnya adalah seorang mengerjakan sholat sebagaimana yang Allah syariatkan, ya, dengan mengumpulkan segala macam mustawfiyatan, istawfa ya istawfi, mustawfiyatan, dengan dia mengumpulkan semua tuntutan-tuntutan sholat. Artinya dia menghimpun semua tuntutan-tuntutan sholat yang syariah, rukunnya, syaratnya, wajibnya. Nah. Kemudian Syekh menyebutkan dari zakat dengan firmannya. Kemudian Syekh menyebutkan dari zakat dengan firman Allah. Dengan firman Allah wa yu'tu zakat, artinya mereka membayar zakat lil mustahikin, kepada orang yang berhak, yang Allah sebutkan di Al-Quran innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, ya, sedekah itu untuk fuqara, masakin, amilin, para amil zakat, alaiha wal mu'allafatu qulubuh, wal mu'allafati qulubuh, orang yang baru dijinakkan mau masuk Islam atau baru masuk Islam, firikob wal gharamin wa fil sabilillah, orang yang berhutang, artinya orang berhutang yang hutangnya itu bukan karena beli motor, beli mobil, leasing, ya, rikob, budak, fisabilillah. Nah, fisabilillah ini para tafsiran ulama banyak. Memang, yang jelas ini orang yang berjihad. Wabni sabil, orang yang ibni sabil yang safar kehabisan bekal untuk pulang, kehabisan bekal untuk pulang atau bekalnya hilang, ya, atau bekalnya gak cukup. Nah, sebagai kewajiban dari Allah dan Allah Alimun Hakim. Ya. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian Syekh menyebutkan kemudian Allah menyebutkan di situ 8 orang yang berhak untuk menerima zakat, masarif. Dan Allah membatasinya, hasaraha dengan kalimat innama. Maka diberikan tempat diberikan zakat tersebut ya, tidak boleh pada selain yang ini, semua yang 8 ini. Nah, barang siapa yang memalingkannya kepada selain yang tempat yang 8 tadi, lam yakun qad ata zakat, dia tidak dianggap menunaikan zakat. Walaupun dia menginfakkan harta dia yang ta'ilah, yang besar, miliaran ya, malayin, miliarat. Kalau miliarat ya apa ya, biliun, juta, malayin, miliar, triliunan, miliarat, miliaran ya. Ya. Jarang megang duit Arab nih. Ketahuan megang duitnya paling banyak 100 real. Bingung habis itu. Wasamaha zakatan, dan dia walaupun dia menamakan zakat juga, la takunu zakatan, itu tidak dianggap sebagai zakat. Hingga dia hingga hartanya tadi diletakkan pada tempatnya yang Allah batasi. Ya, inilah makna menunaikan zakat. Dan juga di waktunya, dia mengeluarkannya di waktu wajibnya. Ya, dia tidak melambatkannya, la yatabatau. Ya. Dia tidak mengakhirkannya ya, dan juga dia tidak malas di situ. Thayyibah, maksudnya thayyibah di sini dengan kerelaan hatinya. Ya. La ya'tabiruha maghruman. Dia tidak menganggapnya ini sebagai kekurangan, khasaratan, kerugian. Ya. Nah, dengan dia tidak menganggap kalau dia bayar zakat ya jadi rugi dah, tidak. Ya. Wa innama ya'tabiruha maghnaman lah. Namun dianggap sebagai maghnaman. Maghnaman inilah asal kata ghanimah. Kalau tidak salah, rampasan perang. Nah, saya belum paham ini apa maksudnya. Itu dianggap sebagai apa ini? Inilah dikasih tanda. Maghnaman ini kan aslinya rampasan perang. Ya, namun dianggap sebagai rampasan perang. Masih keder ya. Belum ya, belum tahu lebih lanjut. Itu ditandain dulu itu. Hadhil umur asalah satu, inilah tiga perkara. Dinul qayyimah, din itu adalah millah. Qayyimah disifat bagi yang disifati yang mahdhub, yang takdirnya dinul millatil qayyimah, hai al-mustaqimah, yang istiqamah. Hada dalil salat wa zakat wa tafsir tauhid. Ini adalah dalil salat dan juga dalil salat zakat dan juga tafsir tauhid. Wa dalilu siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ah. Baik, baca berikutnya. Siapa? Sini. Zaki, Zaki. La tanfa'uhum al-ibadatu. Ah, berarti la siyamun wa la ghairu siyamin. Terus ah, wa lidzalika khataba bihi al-mu'minin. Umul ladina umul ladhi, enggak ada aladinanya. Ah, terus asyamu wayak balu minhum asyamu. Ah, wayak balu minhum asyama. Terus kutiba alaihim asyamu, makna kutiba fardhu mithlu qawli ta'ala kutiba alaihim yakni furido alaikum al-qitalu fal fatu أيكما أردوا على الذين من قبلكم من الأمم فدل على سيما كان معروفا عند الأمم السابقة وفي شرائع القديمة ولم تختص به شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. طيب حسبك. Ya, siam kata Syekh tidak wajib kecuali bagi kaum muslimin. Amal kufar ataupun orang-orang kafir walaupun mereka melakukannya maka tidak sah dan hal tersebut hingga mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Selama mereka berada di atas kekufuran ya, maka tidak bermanfaat ibadah mereka, tidak siam maupun selain puasa. Oleh karena itu Allah mengkhitab kaum mukminin secara khusus. Mengkhitab paham ya. Mengajak bicara kaum mukminin secara khusus karena merekalah yang menyambut ya, seruan tersebut. Ya. Karena merekalah yang sah puasa kalau mereka kerjakan. Dan Allah menerima puasa mereka. Allah berfirman kutiba alaikumusiyam. Makna kutiba furida. Makna kutiba itu furida, diwajibkan. Kutiba alaikum siyam yani furida alaikum ya. Kutiba alaikumul qital, furida alaikumul qital, diwajibkan bagi kalian berperang. Wal kutub fi kitabillah ma'nahu al-fard. Ya, al-fard. Maka kutub kalau di Al-Qur'an maknanya al-fard, mewajibkan. Kama kutiba ala alladziina min qablikum kama furida, sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian, minal umami, dari umat-umat sebelumnya. Padahal maka ini menunjukkan bahwasanya siam ma'rufan kana ma'rufan, ini sudah diketahui indal umami sabiqah ya, oleh umat-umat terdahulu dan juga di syariat yang terdahulu, tidak khusus pada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Cukup sampai sini ya, kita ke durratul bahya.